Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumiddin. Tapi kita telah selesai pada contoh yang ke-5 dan ke-6 terkait tentang masalah ma'iyah, kebersamaan Allah SWT terhadap makhluknya. Kemudian insyaAllah ta'ala kita masuki contoh yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mithalu as-sabi' wa as-samin, contoh yang ke-7 dan yang ke-8 dari nusus yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif. Nas yang pertama, Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ard. Yang kedua, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asaibir rahman. Yang ketiga, Inni ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Yang keempat, Sumastawa ilas sama. Yang kelima, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yang keenam, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Dan contoh yang ketujuh dan kedelapan, qauluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qawluhu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum haitsu fusira al-qurbu fihima biqurbil malaikah. Contoh nusus yang ketujuh, firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu yani mereka malaikah pencatat amalan yang diamalkan, yang dilakukan oleh seorang hamba. Aqrabu ilaih, lebih dekat kepada seorang hamba, min hablil warid, dibandingkan urat leher seorang hamba. Sehingga tatkala seorang hamba berbuat, berbicara, maka di sana ada malaikah pencatat yang mencatat apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Dan demikian pula yang ke-8, wa qauluhu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami yakni malaikah pencabut nyawa, aqrabu ilaih, lebih dekat kepada seorang hamba yang sedang ihtidhar, yang sedang menghadapi kematian, minkum dibandingkan kalian, yakni orang-orang yang hadir dari keluarga orang yang sedang menghadapi kematian. Dua ayat ini dituduhkan oleh kepada ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah lakukan tahrif haitsu fusira al-qurbu fihima biqurbil malaikah. Dari sisi ditafsirkannya kedekatan di sini pada dua ayat ini kedekatan malaikah. Sehingga nahnu di sini dibawa kepada mereka malaikah. Maka dari sisi ini dikatakan, dituduhkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tahrif. Qala wal jawabu anna tafsira al-qurb fihima bikurbil malaikati laysa sarfan lil kalam an zahirihi liman tadabbarah. Jawaban atau bantahan terhadap tuduhan ini, bahasanya pentafsiran kedekatan di dalam dua ayat di atas berupa kedekatan malaikah ini bukan merupakan tahrif, bukan merupakan pemalingan suatu kalam dari makna zahirnya. Liman tadabbarahu, bagi orang-orang yang mau merenunginya, mau mentadaburinya. Amal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadul ala dhalik. Maka sungguhnya kedekatan yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ini muqayyad, dikaitkan pada ayat tersebut bima yadullu ala dzalik, bahasanya yang menunjukkan bahasanya yang dekat di situ adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami yakni malaikah lebih dekat kepada seorang hamba, yang mana malaikat tersebut mencatat amalan perbuatan yang diperbuat oleh seorang hamba, min hablil warid, dibandingkan urat leher. Id yatalaqqal mutalaqiyan, tatkala dua malaikat mencatat atau bertemu dan mencatat amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Yang satunya duduk di sebelah kanan, yang satunya duduk di sebelah kiri. Menunjukkan bahasnya nahnu di sana adalah malaikat ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladehi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba melafadzkan suatu ucapan kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat amalan. Fa fi qawlihi id yatalaqqa dalilun ala annal murad bihi qurbul malaikaini al mutalaqiyain. Pada firman Allah Subhanahu wa taala id yatalaqqa, ingatlah tatkala dua malaikat bertemu, maka ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahasanya yang dimaukan kedekatan di sini adalah kedekatan dua malaikat yang saling bertemu, sehingga tatkala ditafsirkan al-qurb dengan kedekatan malaikat ini bukan tahrif. Ini ayat yang pertama. Wa amal ayatu tsaniyah, Adapun ayat yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Fa innal qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidar. Maka sungguhnya kedekatan di dalam ayat yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, fiha pada ayat tersebut muqayyadun bihalil ihtidar. Dikaitkan tentang kondisi seorang yang dalam kondisi apa, menghadapi kematian. Walladhi yahdur al-mayyita inda mautihi humul malaikah. Dan yang mendatangi seorang yang sedang menghadapi kematian adalah apa? Malaikah, penjemput nyawa. Liqauli ta'ala, berdasar firman Allah SWT, hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila ja'a ahadakumul maut, datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, apabila telah datang kepada seorang hamba ajalnya, tawafathu rusuluna, yang akan mencabut nyawanya, yang akan mewafatkan adalah apa? Utusan Allah SWT. Ini malaikat pencabut nyawa. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak menunda-nunda. Tatkala sudah sampai ajalnya, sudah sampai waktunya. Suma inna fi qawlihi walakin la tubsirun. Kemudian pada firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak menyaksikan, kalian tidak dapat, bisa tidak melihat malaikat yang datang mencabut nyawa seorang yang wafat. Dalilan bayyinan ala annahumul malaikah. Dalil yang sangat jelas bahasanya yang dekat dengan seorang yang muhtadir ini adalah malaikah. Listihalati dzalika fi haqqillahi ta'ala. Dikarenakan tidak mungkin, mustahil Allah SWT yang akan apa? Mendekat di situ. Karena tidak mungkin Allah SWT akan terliputi oleh makhluknya. Idh yadullu ala anna hadha al-qariba fi nafsil makan walakin la nubsiruh. Tatkala menunjukkan bahasanya kedekatan di sini, fi nafsil makan, pada tempat yang sama. Kalau katakan di dalam suatu ruangan, maka di satu ruangan. Di tempat yang sama. Antara seorang yang sedang menghadapi kematian, demikian pola keluarganya di situ, dan malaikat pun apa? Ada di situ. Walakin la nubsiruh, akan tapi kita tidak bisa melihat malaikat yang apa? Sedang atau akan mencabut nyawa al-muhtadir. Wa hadha yu'ayyinu ayyakuna al-muradu qurbal malaikah. Maka ini dapat dipastikan bahasanya yang diinginkan kedekatan pada firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, adalah kedekatan malaikah. Dikarenakan mustahil pada haknya Allah SWT. Sehingga tatkala ditafsirkan kedekatan dalam dua ayat tersebut adalah kedekatan malaikah, ini bukan merupakan tahrif. Bahkan ini adalah merupakan zahir dari dua ayat ini. Qala baqiya ayyuqal. Falimadha adhafa Allahu al-qurba ilayhi? Wa hal jaa'a nahu hadha ta'bir muradan bihil malaa'ikah? Baqiya ayyuqal. Tinggallah ada permasalahan untuk dinyatakan. Mengapa Allah SWT pada dua ayat ini menyandarkan kepada dirinya wanahnu? Seakan-akan itu adalah Allah SWT. Wahal ja'anahu hadha ta'bir muradan bihil malaikah. Dan apakah datang konteks dalam ayat yang seperti ini, dhamirnya nahnu, tapi yang dimaukan apa? Selain Allah SWT. Yang dimaukan malaikah. Qala fal jawabu adhafallahu ta'ala kurba malaikati ilaih li'anna kurbahum bi'amrihi wahum junuduhu wa rusuluh. Jawabannya Allah SWT menyandarkan kedekatan malaikatnya kepadanya, kepada Allah SWT, li'anna kurbahum bi'amrihi. Dikarenakan kedekatan mereka para malaikat dengan al-muhtadir, dengan pula seorang hamba yang beramal, ini berdasarkan perintah dari Allah SWT. Wahum junud wa rusuluh, dan mereka para malaikat adalah tentara-tentara Allah SWT, utusan-utusan Allah SWT. Wa qad ja'a nahwu hadha ta'bir muradan bihil malaikah, dan sungguh telah datang ta'bir ungkapan yang seperti ini yang dimaukan dengannya adalah malaikah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa'idha qara'nahu. Maka apabila kami membaca, yang membaca Al-Quran, yaitu Malaikat Jibril alaihissalam, tatkala menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fattabi' qur'anah. Baru setelahnya apa? Ikuti bacaan tadi. Bersamaan di sini dikatakan, fa'idha qara'nahu. Dan apabila kami membacanya, seolah-olah dhamirnya apa? Kembali kepada Allah SWT. Disandarkan kepada Allah SWT, akan tapi yang dimaukan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fa innal murada bihi qira'atu Jibril al-Qur'an ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya yang dimaukan adalah bacaan malaikat Jibril membaca Al-Qur'an ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a annallaha ta'ala adhafa al-qira'a ilaihi. Bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan bacaan kepadanya. Wa idza qara'na. Qala lakinna lamma kana Jibril yaqra'uhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi ta'ala sahat idafatul qira'atu ilaihi ta'ala. Tapi tatkala Malaikat Jibril yang membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sahat idafatul qira'ah ilaihi. Maka benar disandarkan bacaan kepada Allah SWT. Karena dengan perintah dari Allah SWT. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah dari Allah SWT. Qala kadzalika ja'a fi qawlihi ta'ala falamma dhahaba an ibrahima ar-ra'u wa ja'athu busra yujadiluna fi qaumi lut. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma dhahaba an ibrahima ar-ra'u, tatkala telah hilang rasa takut yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam, ja'athu busra, datang kepadanya busra, kabar gembira. Yujadiluna fi qaumi Lut, yang yujadiluna yang mana berargumentasi dengan kami tentang kaumnya Lut. Sayangnya sini apa pada kata-kata yujadiluna. Wa Ibrahim innama kana yujadilul malaikah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya saja berargumen dengan malaikah. Alladzina hum rusulullah, yang mana mereka adalah utusan-utusan Allah SWT. Ini contoh-contoh dari nusus disandarkannya kepada Allah SWT yang dimaukan adalah malaikat Allah SWT. Sehingga firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihim minkum min hablil warid, dan demikian pula wa nahnu aqrabu ilaihim minkum walakin la tubsirun, tatkala ditafsirkan nahnu di sini adalah malaikat, ini bukan merupakan tahrif. Bahkan ini adalah zahir dari ayat ini. Ini contoh yang ke-7 dan ke-8. Qala misalu tasi wal ashir. Contoh yang ke-9 dan ke-10. Sudah masuki contoh yang ke-10. Ke-9 dan ke-10. Berarti tinggal 5 lagi. Yaitu firman Allah SWT, qawlu ta'ala an safinati Nuh tajri bi'ayunina wa qawlihi li Musa litusna'a ala aini. Contoh yang ke-9, firman Allah SWT tentang perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah SWT mengatakan, tajri bi'ayunina. Perahu tersebut berjalan bi'ayunina. Di bawah penglihatan kami. Di bawah pengawasan kami. Dan demikian pula firman Allah SWT terhadap Musa alaihissalam, walitusna'a ala aini, agar engkau membuatnya atau melakukannya ala aini, di bawah pengamatan penglihatan kami. Qala wal jawab, bantahan terhadap syubhat ini, terhadap dua nusus ini yang dianggap ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif. Anal makna fi hadaini al ayatain ala zahiril kalam wa hakikatih. Makna kedua ayat ini sebagaimana zahir dari ayat ini dan sebagaimana hakikatnya. Lakin ma dhahirul kalam wa haqiqatuhu huna. Tapi apa dhahir dari dua ayat di atas dan hakikat dari zahir dua ayat di atas. Hal yuqal inna zahirahu wa hakikatahu ana safinata tajri fi ainillah aw ana Musa alaihi salam yurabba fawqa ainillah ta'ala. Apakah dinyatakan bahasanya zahirnya, zahir ayat di atas, dan hakikatnya bahasanya perahunya Nabi Musa alaihi salam berjalan di dalam mata Allah SWT. Atau bahasanya Musa alaihi salam ditarbiyah di atas matanya Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat Al-Ainain, memiliki sifat Al-Ain, memiliki dua mata. Apakah zahir dari ayat ini bahasanya perahunya Nabi Musa alaihissalam berjalan di dalam matanya Allah SWT? Dan demikian pula Allah SWT mentarbiyah Musa alaihissalam di atas mata Allah SWT. Apakah ini zahirnya? Au yuqal inna dhahirata anna safinata tajri wa ainullahu wa ainullahi tar'aha wa taqla'uha wa kadhalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillahi ta'ala yar'ahu wa yaqla'uhu biha. Ataukah dinyatakan bahasanya dhahir dari ayat di atas bahasanya perahunya Nabi Musa alaihissalam berjalan, berlayar, dan matanya Allah SWT mengawasinya, mengamatinya. Dan demikian pula tentang tarbiyah Musa alaihissalam di bawah pengawasan penjagaan Allah SWT. Qala wala raiba annal qawla al-awwal batilun min wajhain. Tidak diragukan lagi bahasanya pendapat yang pertama yang menyatakan dohirnya bahasanya perahunya Nabi Musa alaihissalam berjalan di dalam mata Allah SWT dan demikian pula tarbiyah Musa alaihissalam di atas matanya Allah SWT ini batil dari dua sisi. Sisi yang pertama al-awwal annahu la yaqtadihi al-kalam bi muqtada al-kitabil arabi. Bahasanya makna tersebut, makna yang pertama tadi, la yaqtadihi al-kalam bi muqtada al-kitabil arabi, bukan merupakan makna yang ditunjukkan oleh ayat tadi, ayat di atas, sesuai dengan apa? Tuntutan bahasa Arab. Wal Qur'anu innama nazala bi lughatil arab. Dan Al-Qur'an hanya saja diturunkan dengan berbahasakan Arab. Qala Allahu Ta'ala inna anzalna Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an arabiyan berbahasakan Arab. La'allakum ta'qilun agar kalian memikirkannya. Menunjukkan bahasanya Al-Quran berbahasakan Arab. Wa qala ta'ala nazzala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Nazzala bihi ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran, ruhul amin yaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna mundirin. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang memberikan peringatan. Syahidnya bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Qala wala ahada yafhamu min qawli qail fulan yasiru bi aini anal ma'na anna ayasira dahilu ainihi Kemudian beliau katakan, wala ahada, tidak ada seorang pun yang memahami pada ucapan seorang yang mengatakan, si fulan berjalan dengan mataku. Tidak ada yang memahami maknanya, bahasanya wa ayasira dahilu ainih, bahasanya si fulan berjalan di dalam matanya. Tidak ada yang memahami demikian. Wala min qaulil qail, dan demikian pula tidak ada seorang pun yang memahami pada ucapan seorang yang mengucapkan fulan tahruju ala aini, si fulan keluar di atas mataku. Antahrujahu kana wa huwa raqibun ala aini, dia keluar dengan kondisi apa, menaiki matanya. Tidak ada yang memahami demikian. Walau idda'a mudda'in ana hadza dhahirul lafzi fi hadzal khitab la dhahika minhu sufaha fadlan anil uqala. Kalau seandainya ada yang mengeklaim, ada yang menyatakan ini adalah dhahir dari lafaz ini, maka akan ditertawakan oleh orang-orang yang bodoh, lebih-lebih orang-orang yang berakal. Ini sisi yang pertama. Adapun sisi yang setelahnya, kedua, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang mendatang, bi'idznillah, wallahu a'lam.